Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد إخواني في الدين أعزني الله وإياكم sebelum saya melanjutkan membaca dari kitab Qathul Jan al-Mustatab, sebagai suatu bentuk nasihat bagi kita semua, khususnya yang berbicara di sini, hal yang telah Allah Subhanahu wa taala pastikan akan mengenai kita semua dengan apa yang dinamakan dengan ujian. Ya, ujian yang diistilahkan di dalam Al-Quran dengan fitnah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un, dan benar-benar kami akan menguji kalian dengan adanya syar, kejelekan, ya, perkara-perkara yang menyangkut apa yang tidak kita sukai, ya, termasuk di dalamnya kekurangan, musibah dan hal-hal yang lainnya. Ini bagian dari ujian yang cenderungnya ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dalam bentuk syar, kemudian mereka menyadari bahwa ini ujian, sehingga akan berupaya untuk tadarru, ya, memohon, merendah kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan kesabaran dalam menghadapi ujian tersebut dan bisa segera lepas dari ujian tadi. Kemudian bil khair, yang kedua, ujian dalam bentuk al khair, ya, meliputi hal-hal yang menyenangkan diri kita, keberhasilan, kemudahan dan berbagai perkara yang membuat kita senang. Dan cenderung, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menguji dengan ujian ini, lebih banyak yang gagal. Ya, lebih banyak yang gagal dengan ujian kemudahan ini. Berapa banyak di antara mereka yang Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan ujian ini, merasa bahwa itu semua sebagai hak dia, pantas untuk dia mendapatkan itu. Ya, sangat sedikit di antara mereka yang mengembalikan semua itu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan menyadari ini sebagai suatu bentuk ujian, yang di sana banyak orang yang gagal. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan fitnah. Ini sebagai fitnah, ya, sebagai ujian, ya, sebagai suatu bentuk ikhtibar. Kemudian Allah mengingatkan wa ilaina turja'un, dan hanya kepada kami kalian akan dikembalikan. Menjadi pelajaran bagi kita semua, ya, dengan apa yang terjadi pada saudara-saudara kita, ya, sebagaimana sebagian di antara ahli hikmah menyatakan al-halim man i'tabara bi ghairihi wal la'im man i'tabarahu ghairuhu. Seorang yang halim, yang memiliki sikap bijak, hati-hati, ada seorang yang bisa mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada orang lain. Sebaliknya, seorang yang laim, yang tercela, adalah seorang yang orang lain ambil pelajaran darinya. Dalam perkara ini, apa yang mungkin bisa terjadi pada siapa saja ketika Allah subhanahu wa ta'ala uji dengan kekurangan. Sebagian di antara yang menyimpang dari manhaj salaf, ya, kemudian secara perlahan, baik sadar ataupun tidak sadar. Kalau mungkin Ustaz Afif punya muhadharah yang berjudul menyimpang tanpa sadar, ya, maka bisa jadi di sana ada orang yang menyimpang dalam keadaan sadar. Ya, di antara yang menjadi penyebab, ya, penyimpangan mereka yang meninggalkan manhaj ini, itu bukan karena perkara syubhat. Ya, mungkin saja ada di antara mereka yang terkena syubhat. Ya, saya nanti insyaallah akan sampaikan salah satu di antara bentuk syubhat yang ditebarkan oleh ahli syubhat. Tetapi banyak di antara mereka yang meninggalkan manhaj ini karena permasalahan syahwat. Ya, permasalahan syahwat ini bisa terkait dengan syahwat al-batn, ya, syahwat perut, dan yang mengiringinya. Bisa pula terkait dengan syahwat al-farj, ya, syahwat permasalahan kemaluan. Ya, ketika misalnya mengikuti manhaj ini mengalami kesulitan ekonomi dan sebagainya, berapa banyak di antara mereka yang menyeberang. Sampai-sampai dahulu ada ikhwah yang sama-sama ikut berjihad, ketika datang seruan jihad, kemudian pulang, ya, kembali bergabung dengan komunitas sebelumnya, dengan Yazid Jawas, ya, salah seorang pentolan dari Halawiyin, Roja, di mana godaan ini, ya, bisa jadi dari istilahnya orang belakang, ya, istri, ya, karena salah satu yang diungkapkan kepada sebagian yang menjadi tetangganya di kalangan ummahat, ya, ternyata enakan di hizbi, ya, kalau dulu salafi serba kurang, sekarang kecukupan dengan fasilitas yang ada, ya, Jadi bukan karena faktor syubhat, meskipun ada di antara mereka yang terkena syubhat. Salah satunya permasalahan al-jarh wa ta'dil. Ya. Di mana di antara syubhat yang tersebar bahwa ilmu al-jarh wa ta'dil, ya, ini adalah ilmu yang sudah, ya, tertutup, ya, sudah selesai masalahnya, ya, dengan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Ya. Maka di sini, ya, sebagai yang mudah-mudahan bisa menjadi tambahan maklumat bagi kita semua bahwa ilmu jarh wa ta'dil kalau kaitannya dengan, ya, permasalahan pembicaraan rawi-rawi hadis, memang demikian, sudah selesai. Tinggal pembahasan bagaimana menghukumi hadis-hadis yang tersebar di buku-buku atau kitab-kitab, demikian pula yang diucapkan dari lisan-lisan orang yang menyampaikannya. Apakah itu hadis yang sahih, hasan, dhaif, ataukah maudhu. Tetapi kalau kaitannya, ya, dengan permasalahan din, permasalahan agama ini, maka ditegaskan, ya, oleh para ulama al-sunnah di masa kita, ya, termasuk terdepannya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, ya, yang beliau menegaskan hamilu liwa al-jarh wa ta'dil, ya, fi hadha zaman bihaq Syekh Rabi' Al-Madkhali, pembawa bendera jarh wa ta'dil di zaman ini, yang beliau benar-benar menjadi pemegang bendera itu adalah, ya, ini Syekh Rabi', ya, sampai-sampai Syekh Muhammad bin Umar Basmul menyatakan jika Syekh Al-Albani rahimahullah, ya, seorang alim yang mutakhasis dalam masalah ilmu hadis, menegaskan tentang keberadaan ilmu ini, wa Syekh Rabi' Al-Madkhali sebagai pemegang bendera tersebut, maka ini sebuah dalil yang menegaskan bahwa ilmu itu berlaku, ya, selama agama ini ada hingga hari kiamat. Dan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari ini. Beliau mencontohkannya dalam permasalahan permasalahan yakni muhakamah, ya, peradilan untuk, ya, penyelesaian perselisihan yang terjadi kan dibutuhkan adanya saksi-saksi. Siapa yang dipakai sebagai saksi? Orang-orang yang terpercaya, yang adil, ya. Untuk ini butuh adanya jarh wa ta'dil. Demikian pula dalam permasalahan nikah, ya, ketika seorang misalnya didatangi seorang yang mau mengkhitbah anaknya, ya, apa setiap orang yang datang diterima? Tentu tidak, ya. Ya, mesti akan, kalau dia seorang wali yang bertanggung jawab, akan melihat, mengoreksi, ya, bagaimana keadaan orang yang akan, ya, mengambil anaknya tersebut. Apakah orang yang terpercaya atau tidak? Dia butuh untuk adanya informasi lengkap. Ya, di sini dibutuhkan adanya jarh dan ta'dil. Ya. Dan termasuk ini bukan bagian dari ghibah. Artinya andai pun dikatakan ghibah, ini perkecualian dari ghibah yang dibolehkan. Ketika seorang menjelaskan tentang, yakni pribadi orang tersebut, menyebutkan tentang kekurangan-kekurangannya. Sebagaimana nanti akan dipelajari pada kitab Manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah fi Naqdir Rijal, ya, Wattawa'i, ya, wal Jamaah, akan dipelajari di sana, termasuk kisah Fatimah bintu Qais ketika, ya, didatangi atau mengadu, mengeluhkan kepada Rasulullah SAW, minta bimbingan terkait dengan, yakni adanya orang yang akan melamarnya. Ya. Yani Abu Jahm dan Muawiyah. Ya, mana yang semestinya diterima di situ? Ya, maka Rasulullah SAW menjelaskan tentang aib-aib yang ada pada keduanya. Ya. Disebutkan dalam hadis tersebut, amma Abu Jahm fa innahu la yad'u al-'asa min 'atikihi. Adapun Abu Jahm, dia seorang yang tidak pernah melepaskan yakni tongkat dari pundaknya. Di sini ada dua keterangan dari para ulama. Yang pertama, ihtimal yang pertama, dia seorang yang suka memukul istrinya. Jadi kalau mau menerima, siap-siap untuk mungkin suatu saat kena pukulannya. Yang kedua, bahwa dia seorang yang banyak safar. Karena safar di masa itu bawaannya tinggal pakai aso, pakai tongkat. Sehingga jika menerima lamaran dia, siap-siap untuk sering ditinggal. Ya. Kemudian wa amma Muawiyah fa innahu rajulun sa'luk. Ya, adapun Muawiyah, maka dia seorang lelaki yang tidak punya harta. Ya. Jadi sebutkan tentang aib pada masing-masingnya. Dan ini menjadi pelajaran, bahwa jika perkara yang kaitannya dengan maslahat pribadi, ini kan maslahat pribadi, itu Rasulullah SAW menjelaskan tentang aib seorang, dan ini tentunya bukan termasuk ghibah, apalagi tentunya terkait dengan maslahat diniyah. Sehingga pembicaraan tentang orang-orang yang menyimpang atau membawa pemikiran pemikiran yang menyimpang meskipun dia masih ahlus sunnah, maka yang seperti ini ditempuh dalam rangka untuk menyelamatkan minimalnya seorang menyelamatkan dirinya, lebih daripada itu diharapkan orang lain akan selamat dengan peringatannya. Kemudian hal yang juga perlu saya ingatkan di sini karena terkait dengan syubhat ini, bahwa masalah jarh wa ta'dil ini adalah masalah ijtihadiyah. Ini juga perkara yang tidak benar. Masalah ini adalah masalah yang kaitannya dengan khabar thiqah. Khabar dari orang yang terpercaya. Bukan ijtihadiyah yang kemudian seorang boleh mengambil yang menjarah, boleh mengambil yang menta'dil. Tidak demikian. Justru anggapan yang seperti itu yang mementahkan jarh yang diberikan oleh para ulama terkait dengan orang-orang yang berbahaya. Kemudian juga perkara yang menjadi peringatan di sini terkait dengan yakni mereka yang berupaya untuk menjauh dari manhaj salaf, kemudian mengambil jalan tengah. Maksudnya jalan tengah di sini terkadang datang ngaji, di siang lain ikut mengajar di tempat-tempat hizbi. Maka orang yang seperti ini dibedakan dengan mereka yang asalnya itu hizbi, kemudian berupaya untuk mendekat. Maka orang yang seperti ini, yakni yang semakin menjauh, keberadaan mereka berbolak-balik. Datang, kemudian pergi, datang, pergi. Ini menjadi syubhat. Bahwa hal yang semisal itu seakan dibolehkan. Seakan dibolehkan. Tidak demikian. Pelajaran tentang perkara ini sudah kita pelajari pada pelajaran al-usul ats-tsalatsah. Anna man ata'a ar-rasul wa wahhada Allah la yajuzu lahu mu'alatu man hada Allah wa rasulah. Bahwa siapa saja yang taat kepada Rasul dan mengesakan Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh baginya untuk berwala kepada mereka yang menentang Allah dan Rasulnya. Ahlul ahwa wal bidah, ya, bagian dari mereka hizbiyun adalah orang-orang yang menentang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, karena konsekuensi dari seorang yang menjadikan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah adalah wa alla yu'badallah illa bima syara'ah, untuk dia tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala kecuali dengan apa yang disyariatkan olehnya. Dan salah satu di antara bagian syariat adalah prinsip al-wala wal-bara', ya, yang ini prinsip yang diupayakan untuk dihancurkan oleh orang-orang hizbiyyin, orang-orang ahlul ahwa wal bidah. Maka dari itu, terkait dengan keadaan orang-orang yang seperti itu, wajib, ya, untuk kita berhati-hati dari mereka. Ya, jika memiliki kemampuan untuk menasihati, ya, memiliki kemampuan untuk menasihati agar mereka meninggalkan orang-orang hizbiyyin, ya, jangan mengajar di tempat mereka, jangan menitipkan anak-anaknya di sekolah-sekolah mereka, lakukan jika memiliki kemampuan. Ya, jika tidak, misalnya dikhawatirkan syubhat akan datang dari mereka, maka salamatun nafsi la tu'adiluha syai'un, la yu'adiluha syai'un, bahwa keselamatan jiwa ini tidak ada sesuatu pun yang bisa menandinginya. Maka hati-hati, ya, jadi bedakan sikap husnudzon, ya, antara yang ini dengan yang ini, ya. Adapun yang asalnya hizbi tetapi berupaya sungguh-sungguh untuk menjadi salafi, ini yang didukung, ya, diberikan arahan, bimbingan. Adapun yang sebelumnya dikenal salafi kok kemudian, ya, mendekat kepada hizbiyin, bahkan menjadi bagian dari mereka di dalam dirosah, maka yang seperti itu harus hati-hati. Tayyib, ini beberapa perkara yang, ya, mungkin perlu untuk menjadi tanbih, ya, semoga bisa memberikan manfaat bagi kita. Kita kembali ke kitab. Kita ulangi dari matan. Syaikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah menyatakan, wa a'taqidu anna al-Qur'ana kalamullah, dan aku meyakini bahwa Al-Qur'anul Karim adalah kalamullah, ucapan Allah. Munazzalun ghairu makhlukin, di mana Al-Qur'an diturunkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ghairu makhlukin, bukan makhluk, bukan ciptaan Allah. Minhu bada'a, ya, darinya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala berawal. Ya, karena ini ucapan Allah Subhanahu wa taala, bukan ucapan Jibril ataupun, ya, makhluk di antara makhluk-makhluk Allah. Kemudian wa ilaihi ya'udu, dan hanya akan kepada Allah Subhanahu wa taala kembali Al-Qur'an tersebut. Kemudian wa annahu takallama bihi haqiqatan, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya, dengan Al-Qur'an ini hakiki, benar-benar Allah yang berbicara. Dan ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an salah satu di antara kalam Allah sebagaimana nanti akan kita pelajari pada syarahnya. Wa anzalahu ala 'abdihi wa rasulih, dan dia Allah Subhanahu wa taala menurunkannya, menurunkan Al-Qur'an, ala 'abdihi wa rasulih, kepada hamba, ya, kepada hambanya dan utusannya. Wa aminihi ala wahyihi, dan kepercayaannya ya, untuk mengemban wahyunya. Wasafirihi bainahu wa baina ibadihi, dan sebagai dutanya, perwakilannya, ya, bainahu wa baina ibadihi, antara dia Allah Subhanahu wa taala dan hamba-hambanya. Jadi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai wasithah, perantara antara Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Dan ini wasithah yang musbatah, ya, yang ditetapkan di dalam syariat, yakni perantara di dalam penyampaian wahyu. Adapun wasithah, perantara yang dinafikan di dalam syariat, yakni perantara di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana siapa yang mengingkari perantara yang Allah tetapkan, ya, dia kafir. Sebagaimana siapa yang menetapkan perantara yang Allah nafikan, dia juga kafir, ya. Siapa yang menafikan, menolak perantara yang Allah tetapkan, yakni keberadaan para rasul, tidak beriman dengan para rasul, maka orang yang seperti ini kafir, ya. Dan siapa yang menetapkan perantara yang Allah nafikan, yang Allah tolak, Allah tiadakan, ya, dia tetapkan, yakni menetapkan adanya perantara-perantara di dalam berdoa. Jadi kalau mau berdoa kepada Allah lewat perantara tertentu, entah itu kuburan atau patung-patung yang lainnya, maka dia kafir. Baik. Dialah Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala Syekh Zaid ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali rahimahullahu rahmatan wasi'ah, min sifatillahi tabaraka wa ta'ala sifatul kalam, di antara sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah sifatul kalam, sifat al-kalam, yakni sifat berbicara, ya, sebagaimana diketahui bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, disifati dengan sifat-sifat yang paling puncak, paling tinggi. Dan kita ketahui al-kalam, ya, termasuk di antara sifat yang terpuji, ya, sifat yang terpuji, ya. Jika sesuatu terpuji pada makhluk, maka, ya, Allah Subhanahu wa taala min babi aula untuk disifati dengannya, ya, dengan sifat yang paling sempurna. Sekarang jika ada dua orang, baik, yang satu dia bisa berbicara, yang satu bisu, mana yang lebih sempurna? Yang bisa berbicara, menunjukkan yakni kemampuan berbicara adalah sifat yang terpuji. Oleh karena itu mereka yang mengingkari sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka dalam keadaan rusak fitrahnya, ya, rusak akalnya, karena bagaimana mereka mensifatkan bagi Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang jika itu pada makhluk merupakan sifat yang kurang, sifat yang tercela. Kemudian wal kalamu sifatu dzatin bi'tibari ittisafillahi tabaraka wa ta'ala bihi azalan wa abadan. Dan al-kalam merupakan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah ditinjau, yakni sifat dzat Allah Subhanahu wa ta'ala ditinjau, ya, dari wa Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan sifat ini azalan wa abadan. Makna azalan yakni tidak berpermulaan, ya, tidak ada awalnya. Wa abadan, dan selama-lamanya Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya. Ini kemampuan untuk berbicara kapan saja Allah menghendaki. Jadi selama-lamanya. Nah, berbeda dengan makhluk. Baik. Ya, berbeda dengan makhluk. Makhluk, ya, kemampuan untuk berbicara itu ada awalnya, ya, kita ketika terlahir, ya, tidak ada yang langsung bisa berbicara, ya. Baik, kecuali yang Allah berikan kemampuan pada, ya, beberapa bayi, ya, itu pun perkecualian sekali lagi, ya, seperti Isa ibn Maryam juga, siapa bayinya, ada kisah Juraij, ya. Demikian juga pada sah, yakni wanita ashab al-ukhdud, ya. Tayyib. Jadi ditinjau dari sini merupakan sifat dzatiyah, karena Allah Subhanahu wa taala ya senantiasa disifati dengan sifat yakni al-kalam, kemampuan untuk berbicara. Kemudian sifatu fi'lin, ya, sifat fi'liyah, ya. Jadi ditinjau dari sisi yang lain merupakan sifat fi'liyah. Bi'tibari, dengan meninjau tanazzulihi wa takallumillahi tabaraka wa ta'ala bihi biikhtiyarihi wa masyiatihi. Dengan meninjau tanazzulihi, yani tanazzul, ya, datangnya, yani pembicaraan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta takallumillahi tabaraka wa ta'ala bihi, ya, berbicaranya Allah Subhanahu wa taala, ya, dengannya, dengan pembicaraannya, dengan kalamnya ini, biikhtiyarihi wa masyiatihi, yang kembalinya kepada pilihan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya, kapan Allah hendak berbicara, dengan siapa Allah Subhanahu wa taala hendak berbicara, dengan cara apa yang Allah kehendaki. Ditinjau dari sisi ini, ya, sifat kalam merupakan sifat fi'liyah. Ya. Sebagaimana definisi atau pengertian sifat dzatiyah yang sebelumnya, bahwa suatu sifat yang senantiasa Allah Subhanahu wa taala disifati dengannya, ya, tidak pernah satu waktu pun Allah kosong dari sifat tersebut. Adapun sifat fi'liyah, sifat yang dikembalikan yakni kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, ya, kapan ya Allah Subhanahu wa taala melakukannya. Contohnya di sini, wallahu azza wa jal kallama rusulahu, wa Allahu azza wa jal berbicara kepada para rasulnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada para rasulnya. Kallama Musa fi waqtin wa kallama Muhammadan alaihi salatu wassalam fi waqtin akhar. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa pada suatu waktu yang Allah kehendaki, dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu yang lain yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Jadi terjadinya pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa yang berbeda waktunya dengan pembicaraan Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, dan satu yang diantara perbedaan terkait dengan sifat, yakni keyakinan sifat terhadap sifat kalam antara Ahlus Sunnah dengan Asy'ariyah, ya. Asy'ariyah mereka menyatakan mengimani sifat kalam, ya, tetapi dengan kalam yang qadim, ya. Jadi tidak sifatnya tanazzul, tidak, ya. Sehingga menurut mereka, ya, pembicaraan dengan Nabi Musa, pembicaraan dengan Nabi Muhammad itu tidak ada beda waktu. Bahkan itu pembicaraan yang dulu terjadi sebelum Nabi Musa diciptakan, sebelum Nabi Muhammad diciptakan. Ya. Ini anggapan siapa? Asy'ariyah. Adapun ya Ahlus Sunnah wal Jamaah sebagaimana disebutkan di sini, yakni Allah Subhanahu wa taala, mereka mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa pada waktu tertentu yang berbeda waktunya dengan pembicaraan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, dan tentunya ini terjadi ketika mereka berdua dari utusan Allah Subhanahu wa taala ini telah ada di kehidupan ini. Kama qala Allahu azza wa jalla, sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla telah firmankan, wa kallamallahu Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala yang telah berbicara kepada Nabi Musa taklima. Ya, ini sebagai apa istilahnya? Dalam ilmu nahwu taklima maf'ul mutlak. Ya, di antara faidah dari disebutkan atau didatangkan maf'ul mutlak untuk taukid. Ya, dan menafikan adanya majaz. Ya. Wa benar-benar Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa. Jadi pembicaraan itu dari Allah kepada Nabi Musa. Ya, dan ahlul bidah berupaya untuk yakni mentahrif ya ayat ini dengan menyatakan bahwa yakni jadi mengubah harokatnya wa kallamallaha Musa taklima. Jadi yang berbicara kepada Allah itu Musa. Ya. Wa qala azza wa jal, dan Allah azza wa jal berfirman wa kallamahu rabbuhu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-143. Ya, dan terkait dengan ayat ini ada kisah dari kalangan salaf, yakni ada seorang dari a'immah ahlul lughah ya, yang didatangi oleh ahlul bidah yang meminta supaya yakni ayat wa kallamallahu Musa taklima yakni dibaca dengan wa kallamallaha Musa taklima agar berubah maknanya bahwa yang berbicara itu Musa bukan Allah. Maka kata ya alim ya ahli lughah ini, saya lupa sekarang siapa namanya, yang mengatakan taruhlah bisa diterima pada ayat tadi, terus bagaimana dengan ayat ini wa kallamahu rabbuhu, ya apakah mungkin untuk dibaca wa kallamahu rabbahu, ya tidak mungkin. Baik, sehingga dari sini jelas bahwa pada ayat wa kallamallahu Musa taklima, pembicaraan itu dari Allah kepada Nabi Musa, ya sebagaimana wa kallamahu rabbuhu, pembicaraan dari Allah kepada Nabi Musa. Ini dua ayat yang dibawakan oleh Asy-Syarih Syekh Zaid Al-Madkhali tentang sifat kalam bagi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, kita lanjutkan. Kata Asy-Syarih selanjutnya, wa yukallimullahu tabaraka wa ta'ala man syaa'a min khalqihi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara kepada siapa saja yang Allah kehendaki di antara makhluk-makhluknya. Kama fi kisati nida'illahi tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamati li Adama alaihi salam. Sebagaimana pada kisah yakni panggilan Allah tabaraka wa ta'ala yawmal qiyamah, pada hari kiamat, li Adam yakni kepada Adam alaihi salam, ya Abul Bashar, bapa manusia. Haitsu yaqulu Allahu azza wa jalla lahu, ketika Allahu azza wa jalla mengatakan kepadanya, kepada Adam, ya Adam, wahai Adam, ya fa yaqul, maka Adam menjawab labbaika wa sa'daik. Labbaika wa sa'daik, yakni ungkapan sambutan terhadap panggilan. Aku penuhi panggilan engkau ya Allah. Dan ini menunjukkan bahwa Adam mendengar ya suara Allah Subhanahu wa taala yang tentunya berbeda ya dengan suara-suara makhluknya. Baik. Ya. Jadi Adam mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala selanjutnya mengatakan kepada Adam, ib'ats ba'tan nar. Yani kirim ya utusan untuk neraka. utusan untuk neraka. Fayakul, kemudian Adam bertanya, min kam ya Rabb, ya, dari sejumlah berapa wahai Rabb? Fayakulu, maka Allah subhanahu wa ta'ala menjawab pertanyaan Adam. Ya, jadi di sini menunjukkan terjadi pembicaraan antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan Adam pada yaumul qiyamah. Ya. Allah menyatakan min kulli alfin tis'u mi'atin wa tis'atun wa tis'una, dari setiap 1000 orang. Ya, maka kirim untuk neraka 999. Ya, dari sini ya menunjukkan tentang banyaknya mereka yang dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala wal'iyadzu billah. Ya, di mana dari setiap 1000 orang, ya, 999 orang yang dikirim untuk dimasukkan ke dalam neraka. Nas'alullah as-salamah wal'afiyah. Juga termasuk di antara pembicaraan Allah kepada hamba-Nya, apa yang akan terjadi pada yaumul qiyamah. Ya, sebagaimana dalam hadis muttafaq alaih, dari hadis Adi bin Hatim, Rasulullah menyatakan, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laisa bainahu wa bainahu tarjuman. Tidak ada seorang pun dari kalian kecuali Rabbnya akan berbicara kepadanya, ya, kepada hamba tadi, kepada setiap di antara kita. Ya, nanti pada yaumul qiyamah dalam keadaan tidak ada antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hamba tadi terjuman, penerjemah. Ya, pembicaraan langsung antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan hambanya. Rasulullah menyatakan, fayangduru aymana minhu fala yara illa ma quddima min amalihi, atau illa ma qaddama min amalihi. Dia melihat ke arah kanannya, si hamba tadi melihat ke arah kanannya, tidak ada yang dia lihat kecuali, ya, di sebelah kanannya dia melihat apa yang telah dia lakukan dari amal, ya, yang semuanya menuntut pertanggungjawaban darinya. Wayang duru ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama min amalihi, dan dia pun melihat, menengok ke arah kirinya, tidak ada yang dia lihat kecuali yang telah dia lakukan dari amalnya, yang setiap amal tadi meminta pertanggungjawaban darinya. Wayang duru tilqa awajhihi fala yara ilan nar tilqa awajhihi, dan tidak ada yang dia, ketika dia lihat ke arah depannya, ya, tidak ada yang dia lihat kecuali neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah, jaga dirimu dari azab Allah subhanahu wa ta'ala, walau bisyikki tamrah, walaupun hanya dengan sepotong buah kurma. Sedekah ini merupakan keutamaan, ya, amalan yang utama sebagaimana disebutkan di hadis ini. Kemudian Nabi menyatakan, faman lam yajid, barang siapa yang tidak memiliki harta untuk disedekahkan meskipun hanya sepotong dari buah korma, fabi kalimatin thayyibah, maka hendaklah dia berupaya untuk membentengi dirinya dari azab Allah subhanahu wa ta'ala dengan ucapan yang baik. Ya, sebagaimana diketahui bahwa kullu ma'ruf sadaqah, setiap perkara yang baik itu bernilai sadaqah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa yukallimullahu al-mu'minina fil jannah. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba-hamba yang beriman di jannah, yakni ketika mereka sudah masuk ke dalam jannah. Dan ini sebagaimana ditegaskan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ya, merupakan nikmat yang terbesar, ya, selain jadi dari kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala di jannah. Nikmat terbesar bagi ahli jannah ketika diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kama tsabata fi nususin katsiratin. Sebagaimana telah sahih di dalam nas-nas, ya, yang banyak, annallaha yuhawiru al-mu'minina fardan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada orang-orang yang beriman di jannah, orang-orang yang beriman yang mereka yakni telah dimasukkan ke dalam jannah, fardan, yakni seorang-seorang, Allah Subhanahu wa taala ajak bicara mereka. Kemudian wa fil hadis tsabit, dan di dalam hadis yang tsabit, yang sahih, disebutkan pada ta'liq riwayat Bukhari Muslim dari hadis Ibnu Umar, anna Allah yad'u kanafahu ala 'abdihi al-mu'min, wa Allah Subhanahu wa taala meletakkan kanaf, yakni sitr, penutup, ya, untuk hambanya yang beriman sehingga tertutup dari pandangan yang lainnya. Dan ini, ya, sifat tentang hisab hamba-hamba yang beriman. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tutup dari pandangan yang lainnya. Fayaqul, Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hamba yang beriman tadi, abdi, wahai hambaku, amilta kadza wa amilta kadza. Engkau telah melakukan ini, engkau telah melakukan ini. Jadi ketika di dunia. Wal abdu ya'tarifu bi akhtaihi. Dan si hamba tadi mengakui akan apa yang telah dia lakukan dari berbagai kesalahannya, Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepadanya. Tidak ada yang diingkarinya. Hatta yadhunna annahu sayahliku. Sampai-sampai ketika ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang sekian banyak dosa dan kesalahannya, dia menyangka bahwa dia akan binasa, ya, dengan dosa-dosanya tersebut. Fayaqulullahu azza wa jal, maka di saat itu Allahu azza wa jal berfirman kepadanya, ana satartuha alaika fid dunya, aku telah menutupinya, menutupi dosa-dosamu dari pengetahuan manusia, ya, untukmu, yakni dahulu ketika di dunia orang tidak mengetahui tentang perbuatan-perbuatan dosamu di dunia. Wa aghfiruha lakal yaum, dan aku sekarang mengampuni dosa-dosamu. Selamat hamba tadi. Ini keutamaan keimanan dan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghisab hamba-hambanya yang beriman dengan tidak ditampakkan, ya, di hadapan pandangan yang lainnya. Ini yang kita pelajari pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.